بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamatu Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah guru besar Al-Imam Al-Allamatu Samahatu Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita kaji ilmu nafi', dan mudah-mudahan bisa kita realisasikan dengan amal yang nyata dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Qala rahimahullahu ta'ala, sa'alu rabbahum a'lal maratib wa ajallaha وهي الإمام في الدين وأن يكون قدوة للمتقين وذلك أن يجعلهم علماء ربانيين راسخين في العلم مجتهدين في تعلمه وتعليمه والدعوة إليه وأن يكون علمه صحيحا بحيث أن من اقتدى بهم فهو من المتقين وأن يرزقهم من الأعمال الظاهرة والباطنة ما يسيرون به أئمة للمتقين. Berkata beliau rahimahullah, menyambung pembahasan dan kajian kita semalam dengan ayat والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Ayat dalam suratul Furqan ayat yang ke-74 berkaitan dengan وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, dan jadikanlah kami, wahai Allah, wahai Rabb kami, menjadi pemimpin, menjadi kudwah bagi orang-orang yang bertakwa. Tentunya ini adalah doa dan permintaan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Allah, atau doa para nabinya yang saleh dan awliya-Nya yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meminta dengan sebaik-baik permintaan, yaitu agar dijadikan pemimpin, agar dijadikan kudwah bagi orang-orang yang bertakwa. Meminta untuk dijadikan pemimpin, dijadikan imam, dijadikan kudwah bagi orang-orang yang bertakwa, tentunya pertama tidak diinginkan dengannya riaan, tidak diinginkan dengannya ria, tidak diinginkan dengannya mencari ketenaran, mencari mencari ketenaran ataupun kemasyhuran, kedudukan di sisi manusia. Tetapi ini adalah permintaan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya nanti akan kita dengarkan juga keterangannya, tapi secara umum maknanya bahwa ya Allah, kalau seandainya saya menjadi pemimpin atau kudwa bagi orang-orang yang bertakwa, maka yang pertama kali saya menjadi pemimpin dan kudwa bagi diri saya sendiri, bagi keluarga saya, qurana, pendamping, azwaj wa dzurriyah, istri dan anak keturunan. Yang dengannya mudah-mudahan menjadi contoh yang baik bagi yang lainnya. Karena apabila seorang menjadi contoh yang baik bagi yang lainnya dan yang lainnya mengikuti, kemarin sudah kita sebutkan, berarti dia adalah miftah lil khair. Berarti dia adalah orang-orang yang dikatakan pembuka pintu kebaikan. Bahkan dia adalah orang yang dikatakan hudatun muhtadin, orang yang memberikan petunjuk bagi orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk. Karenanya, siapa yang dapat menunjukkan kepada manusia kebaikan? Man amila sunnah hasanah falahu ajruha. Maka siapa yang melakukan satu amal kebaikan, bagi dia pahala dari amal kebaikan itu. Dan bagi orang yang mengikutinya, tidak akan terkurangi sedikit pun daripada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan dia dicontohi, dijadikan kudwa oleh yang lainnya dalam menegakkan, dalam menjalankan kebenaran, maka dia pun mendapatkan pahala dikarenakan orang tersebut menjalankan kebenaran, menegakkan kebenaran karena mencontohinya. Tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Dan bahkan di antara keterangan ulama, siapa yang datang berikutnya yang mencontohi si A, yang si A ini mencontohi kita, maka pahala si B misalnya yang mencontohi si A juga kita dapatkan. Artinya kita juga mendapatkan pahala dikarenakan si B mencontohi si A. Si A mencontohi kita. Karena itu berlipat ganda pahala orang-orang yang mencontohkan kebaikan kalau diikuti. Dan yang pertama tadi sudah dikatakan, yang paling utama kita meminta untuk diri kita. Kita dulu yang menjalankan kebaikan dan kebenaran tersebut. Kemudian menjadi contoh bagi keluarga kita, anak istri kita. Karena mereka juga kita harapkan kebaikannya. Kemudian menjadi contoh bagi yang lainnya. Karena al-muttaqin di sini secara umum bagi orang-orang yang bertakwa. Anak istri dan siapapun dari kalangan hamba-hamba Allah. Demikianlah doa mereka. Dan ini secara umum keterangannya. Adapun secara khusus, beliau terangkan di sini, mereka meminta kepada Allah setinggi-tinggi derajat dan tempat dan semulia-mulia tempat, derajat, tingkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan waja'alna lil muttaqina imama. Seorang itu meminta kepada Allah derajat, tempat, posisi yang setinggi-tingginya dan semulia-mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meminta wahyal imama fid din, dia meminta agar dijadikan imam, qudwah, contoh dalam agama. Yang tentunya gambaran kasarnya, ketika Nabi dan Rasul sebagai pemimpin agama, kedudukan mereka tinggi, mulia. Maka siapa yang minta kepemimpinan di dalam agama bukan untuk ketenaran, popularitas ataupun kemasyhuran ataupun ketenaran, kedudukan, bukan. Tapi dia minta agar dia dijadikan pemimpin dalam agama untuk dirinya, agar dia berjalan dengan agama, menjadi contoh bagi keluarganya, menjadi contoh bagi anak istrinya. Inilah imamah fid din. Wa ayakunu qudwatan lil muttaqin. Dia meminta agar mereka, atau mereka meminta, waja'alna, dan jadikanlah kami. Mereka meminta agar mereka menjadi qudwah bagi orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Wadhalika ayyaja'alahum ulama rabbaniin, yaitu agar Allah menjadikan mereka para ulama, agar mereka dijadikan ulama rabbani yang memberikan bimbingan dan tarbiyah terhadap diri mereka sendiri dan kepada umat. Dan karenanya tidak tercela seorang meminta imamah fid din, tidak tercela seorang meminta agar dijadikan alim dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak tercela. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi doanya Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu padaku. Tentunya tambahkan ilmu agar menjadi seorang alim. Alim bukan untuk bangga-banggaan ketenaran, tapi untuk dirinya. Agar dia mengerti mana yang hak, mana yang batil, yang hak dikerjakan, yang batil ditinggalkan. menjadikan mereka ulama, tidak seperti orang yang niatannya jelek, dia ingin dikatakan sebagai ulama bukan karena dia ingin mengamalkan ilmunya, memberikan bimbingan kepada umat dengan bimbingan yang benar, tetapi semata-mata ingin dikatakan dan ingin diposisikan. Dan itulah ulama yang akhirnya menyimpang dengan ilmunya. Bukan demikian, tetapi ulama rabbani, rasikhina fil ilmi, ulama yang mendalam dalam ilmunya, mendalam, luas, mustahidina fi ta'allumihi, bersungguh-sungguh serius di dalam mempelajari ilmu, wa ta'limi, bersungguh-sungguh di dalam mengajarkan ilmu, wa da'wa ilaihi, dan bersungguh-sungguh serius di dalam mendakwakan ilmu. Siapa yang seperti ini, maka dia termasuk dengan ayat yang dulu pernah kita sebutkan ketika kita di malam-malam Ramadan. Ketika kita di malam-malam Ramadan, yaitu Isa alaihissalam diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, permintaannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, Isa mengatakan, waja'alani mubarakan aynama kuntu, ya Allah, jadikanlah aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Kalimat jadikanlah aku orang yang diberkahi, yaitu Allah menjadikannya orang-orang yang mengajarkan kebaikan, mendakwakan kebaikan, melarang daripada kemungkaran. Siapa saja yang berkumpul dengannya mendapatkan manfaat. Atau bermajlis dengannya mendapatkan manfaat. Demikian dikatakan oleh al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, mu'alliman lil khairi, da'iyan ilallah, mudzakkiran bihi, muraghiban fi ta'atihi, fahadha min barakatir rajul. Ketika Allah berfirman berkaitan dengan Isa, waja'alani mubarakan aina ma kuntu, kata beliau, maksudnya jadikanlah aku diberkahi di mana saja aku berada, mu'alliman lil khair, jadikanlah aku sebagai orang yang bisa mengajarkan kebaikan kepada manusia, da'iyan ilallah, yang mendakwakan kebaikan kepada manusia, mudzakkiran, mengingatkan manusia dengan kebaikan tersebut, muraghiban, memotivasi, menghimbau manusia agar mereka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, kata beliau, fahadha min barakatir rajul, ini menunjukkan orang ini adalah orang yang diberkahi. Jadi kalau kita bisa memberikan manfaat pada diri kita, kita belajar ilmu, kemudian kita bisa menyampaikan kepada yang lainnya, bukan dengan taklim, bukan dengan semata-mata dengan pengajaran ataupun memberikan ilmu di majlis, tetapi secara umum memberikan pengajaran kepada manusia dengan lisan ataupun dengan ahwal, atau dengan hal, dengan keadaan-keadaan. Dalam pembicaraan kita membimbing mereka untuk melakukan kebaikan, mengarahkan mereka untuk meninggalkan kejelekan. Ini namanya mu'alliman lil khair. Siapa yang seperti ini? Dia bisa mengajari dirinya kebaikan. Dia bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Dia mengingatkan manusia kepada kebaikan tersebut. Dia melarang manusia daripada kejelekan. Dia mengarahkan manusia untuk taat kepada Allah. Ini namanya orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan dengan ayat Allah tadi, Isa meminta alaihi salam, waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ya subhanallah. Kemudian tentunya kita, ya kalau disebutkan bahwa orang yang diberkahi itu modelnya seperti ini, tentunya pula kita bagaimana membawa diri kita agar kita menjadi orang yang diberkahi. Orang yang diberkahi yaitu kita belajar ilmu, kemudian kita mengajarkan, kemudian kita mendakwakan. Karena tidak semua orang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kalau dia diberkahi, dia diselamatkan dari segala macam kejelekan, namanya saja diberkahi. Ilmunya selamat, amalnya selamat, bimbingannya selamat, dakwanya selamat. Kenapa? Karena diberkahi. Ya kalau tidak selamat berarti tidak diberkahi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa ayyakuna ilmuhum sahiha. Dan hendaknya ilmunya tentunya ilmu yang lurus, ilmu yang benar. Kalau ada di sana orang ilmunya tidak lurus, ilmunya tidak benar, kalaupun dia berilmu, kalaupun dia mengajarkan ilmu itu kepada manusia, dia bukanlah dari orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ilmunya lurus, benar. Karena ilmu yang benar ini akhirnya bihaitsu amna man iktada bihim fahuwal minal muttaqin. Karena ilmunya yang lurus, maka siapa saja yang berkudwa dengannya, siapa saja yang berkudwa dengannya, tentunya dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena ilmunya benar, ilmunya lurus, maka siapa yang mencontohi orang yang ilmunya benar, ini ilmunya lurus, tentunya dia juga dikategorikan orang yang bertakwa. Ya Allah, jadikanlah saya pemimpin orang yang dijadikan kudwa bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang diberkahi, dan orang yang mengikutinya nantinya adalah orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bissawab. Juga wa ayyarzuqahu Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada mereka bukan cuma ilmu tetapi amal zahira wal batina, amalan yang zahir yang tampak dan amalan yang tidak tampak. Amalan yang tampak ilmu yang lurus akan membawa kepada amalan yang lurus. Ilmu yang bengkok akan membawa kepada amalan yang bengkok. Ilmu yang lurus akan membimbing seseorang untuk beramal dengan amal yang benar. Secara zahirnya. Sehingga secara zahirnya nampak dia beramal yang benar. Demikian secara batinnya, apa yang ada di dalam kalbunya atau apa yang ada diyakini di dalam kalbunya atau terbetik di dalam kalbunya, dengan amalan kalbu juga amalan yang lurus, memiliki keyakinan yang lurus, akidah yang lurus. Wallahu a'lam bissawab. Yang dengannya ma yasiruna bihi a'immatan lil muttaqin, dengan amal ini, ilmu, amal, mereka menjadi kemudian imam kudwah, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Imam kudwah, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari doa hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah, ibadur rahman, mereka berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Tentunya kemudian didapatkan keterangan dari makna doa bahwa siapa yang benar-benar dia ingin menjadi hamba-hamba Allah yang dikasihi, dia meminta diposisikan oleh Allah sebagai orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya, kemudian menjadi contoh bagi yang lainnya. Kemudian menjadi contoh bagi yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan itu pula lah yang kita sebutkan tadi. Firman Allah berkaitan dengan siapa? Isa alaihissalam. Yang Isa meminta kepada Allah agar Allah menjadikan beliau mubarakan. Aynama kun. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullah, wa jima'u dhalika as-sabru ala mahbubatillahi wa thabatun nafsi ala dhalika wal iqanu bi ayatillahi wa tamamul ilmi biha. Dan yang mengumpulkan semua itu pertama sabar di atas apa yang dicintai oleh Allah, sabar di atas apa yang dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah? Apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah? Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan tentunya bisa bersabar dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar di atas apa yang Allah cintai. Keterangan atau pernyataan ini mudah kita ucapkan, tetapi berat di dalam menjalaninya. Sabar di dalam apa yang Allah cintai. Mudah kita semuanya bisa mengucapkannya, tetapi ketika kita ingin menjalaninya, kita akan mendapatkan suatu yang rumit dan sulit, tetapi akan dimudahkan oleh Allah bagi siapa yang bersungguh-sungguh. Kita katakan kita bersabar dengan apa yang dicintai mudah, tetapi kita menghadapi realita, kita sulit untuk menjalankannya. Ada yang dicintai oleh Allah, kita tidak bisa sabar. Tadi disebutkan apa yang dicintai oleh Allah adalah apa yang diperintahkannya, dan kemudian meninggalkan apa yang dia larang. Jadi sabar di atas apa yang Allah cintai, mahbubatillah, wa thabatun nafsi ala dzalika, dan mengokohkan, meneguhkan diri ini di atas apa yang Allah cintai tersebut. Mengokohkannya, sabar itu sudah sebuah usaha yang besar. Kemudian diperintahkan yang kedua untuk kokoh, teguh. Karena itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Agar kalian sabar dan sabir. Agar kalian sabar dan teguh. Tidak hanya sabar tapi teguh. Kokoh, tegar. Di atas apa yang Allah cintai tersebut. Tidak bergoyah, tidak bergeming. Dengan suatu yang mungkin menarik dia, ataupun mungkin mengiming-imingi dia di dalam meninggalkan apa yang Allah cintai. Bisa jadi seorang dia sabar, tetapi kemudian dengan satu ujian, karena tidak ada keteguhan, tidak ada kekokohan, dia akhirnya berpaling. Dia mendapatkan iming-iming, tawaran. Suatu yang menjanjikan menurut dia, dengan perhitungan duniawi baginya. Kemudian dia menyimpang. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wal iqanu bi ayatillah, dan hendaknya dia yakin sepenuhnya. Jadi tadi pertama sabar, kedua teguh ataupun tegar ataupun kokoh, kemudian ketiga dia yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bohong, tidak ada yang dusta, semuanya benar, semuanya pastinya akan membawa kepada kenyataan realita yang pasti. Sehingga dia tidak ragu dengan ayat-ayat Allah. Wa tamamul ilmi biha, yang keempat. Ketika dia yakin, yang ketiga dia yakin dengan ayat Allah, kemudian keempat, tamamul ilmi biha, dia menyempurnakan pengetahuannya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga dia pun dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kami jadikan mereka, orang-orang yang disebutkan tadi, yang sabar, tegar, yakin, menyempurnakan ilmunya terhadap ayat-ayat Allah, sehingga tidak ada bentuk kebimbangan, keraguan, namanya sempurna ilmunya. Kami jadikan mereka ini a'immah. Kami jadikan mereka para imam. Yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk dan hidayah, memberikan bimbingan. Dengan ketetapan kami, lama sabaru, takara mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat-ayat kami yuqinun, mereka orang-orang yang yakin dengan keyakinan yang penuh. Diterangkan oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ayat ini, dan mereka kami jadikan para imam, para pemimpin, dalam surat Sajdah ayat yang ke-24, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, lamma kanu sabirina ala awamirillah wa tarki nawahihi wa zawajirihi wa tasdiqi rusulihi wa ittiba'ihim fima ja'uhum bihi kana minhum a'immah yahduna ilal haqqi bi amrillah wa yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka takala sabar di atas ketetapan atau di atas perintah Allah, mereka sabar di atas perintah Allah, mereka sabar di atas atau mereka sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah atau apa yang dibenci oleh Allah. Kemudian mereka membenarkan rasul-rasul Allah, mengikuti rasul-rasul tersebut dengan apa yang mereka bawa, maka mereka adalah para imam yang memberikan petunjuk kepada manusia kepada kebenaran dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berdakwah, menyeru manusia kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Berkata Qatada, dan demikian Sufyan Ibn Uyainah, lama sabaru, yaitu anid dunia, kami jadikan mereka para pemimpin yang memberikan petunjuk kepada manusia. Lama sabaru, tak kala mereka sabar. Sabar dari apa? Sabar dari dunia yang menggoda. Sabar dari dunia yang menggoda, yang menipu. Karena itu tadi dikatakan sabar di atas perintah Allah, sabar di atas larangan Allah. Artinya sabar di dalam meninggalkan larangan Allah. Mereka sabar dari dunia yang menipu, karena tidak menegakkan perintah Allah, mengerjakan larangan Allah. Satu yang menyebabkan itu semua adalah dunia. Dunia yang menipu. Berapa banyak orang tertipu dengan dunia. Dia meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan atau mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Karena itu dikatakan dunia ini hulwatun khadirah. Dunia ini nikmat, manis. menyenangkan, akan terpikat, tertarik siapa yang melihatnya. Karena itu kita diperintahkan atau kita diwaspadai oleh Allah, diperingatkan oleh Allah dengan dunia ini. Ketika kita ingin menjadi pemimpin di dalam agama, bukan kita ingin dikatakan, wah, ini adalah alim fulan, alim alan, bukan. Pemimpin dalam agama tadi sudah disebutkan, pemimpin terhadap dirinya sendiri. Kemudian pemimpin terhadap keluarganya, anak istrinya. Kemudian kepada orang-orang yang bertakwa, yang mau mengikuti kebaikan. Maka dia harus sabar. Sabar dengan apa yang Allah perintahkan, dan sabar dengan meninggalkan apa yang Allah larang. Dia mengokohkan dirinya. Dia yakin dengan ketetapan-ketetapan Allah, perintah-perintah Allah, dengan ayat-ayatnya, dan dia menyempurnakan pengetahuannya terhadap agama ini. Maka ketika demikian, dia akan menjadi imam. Dia akan menjadi imam. Kemudian dengan keterangan dia sabar di dalam meninggalkan dunia. Karena kalau dia mengikuti dunia, dia akan dibawa kepada suatu hal yang melalaikannya daripada akhirat. Dia akan dibawa kepada meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya dia lari kepada syahwatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berkata Sufyan juga, la yambagi lirrajul ayyakuna imaman yuktada bihi hatta yatahama anid dunya. Tidak pantas seorang dijadikan imam, pemimpin di dalam agama ini, sampai kemudian tidak pantas seorang dijadikan pemimpin di dalam agama ini atau imam yang dikuduai, yang diikuti, sampai dia menjaga dirinya dari dunia, sampai kemudian dia menjaga dirinya dari dunia. Karena betapa ngerinya dunia itu menipu seseorang dan melenyapkan dia dari agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dari hamba-hambanya. Tentunya mereka yang dikatakan sebagai ibadur rahman, mereka yang dikatakan meminta dengan permintaan-permintaan yang baik, dengan doa-doanya ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dijadikan hamba-hambanya yang dikabulkan doanya, dipenuhi doanya dengan doa yang terbaik yang mereka ucapkan, diantaranya, wahai Rabb kami, jadikanlah istri-istri kami, keturunan kami, jadikanlah mereka qurratu a'yun, sebagai penyejuk mata kami, qalbu kami, dan jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, semua itu akan bisa diraih tentunya. Tadi telah disebutkan, dengan dia bersabar di atas apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, kemudian mengokohkan dirinya dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, memantapkan dirinya dengan ilmu agama dengan sempurna, maka dia akan mendapatkan apa yang dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, imama fid din. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang dikategorikan dari hamba-hambanya yang disebutkan di dalam ayatnya ibadur rahman, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapatkan kebahagiaannya di dunia dengan kebahagiaan yang hakiki, yaitu hamba yang menjalani apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, kemudian dikumpulkan kita dengan kebahagiaan yang hakiki pula di akhirat, yaitu mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan di dunia dari amal saleh, dikumpulkan, dimasukkan dirinya, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang yang dicintainya di dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam surganya. Allahumma amin. Taqabbal minna innaka antas sami'ud da'wat. Ya Allah, terimalah dan kabulkanlah, dan engkau adalah sebaik-baik yang mendengarkan doa hamba-hambamu. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.